Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله كتاب الشكر كبار الله عز وجل. Pada kesempatan hari ini kita bisa kembali ta'lim di tempat ini masih dengan pembahasan yang sama, yakni kitab Lamudril Manthur, sampai pada nomor yang ke-721. Qala Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, dalam surat beliau min Abdillah Umar Amirul Mukminin ila Adi bin Arta, amma ba'du fa inni ahmadu ilaika Allahu alladhi la ilaha illa huwa amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dan jami'an, akan kita baca dalam kesempatan kali ini satu surat dari Amirul Mukminin Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala kepada salah satu di antara pejabatnya yang bernama Adi Ibn Arta. Di dalam wasiatnya beliau yang tertulis dalam surat ini terdapat pelajaran penting bagi kita umat Islam. Walaupun surat ini tertuju pada satu di antara pejabatnya, namun yang dimaukan dengannya adalah ini adalah umat Islam semuanya. Di mana di situ terdapat beberapa nasihat penting bagi kita. Kita langsung masuk aja. Amma ba'du, adapun setelahnya, fa inni usika bitaqwallah, sesungguhnya aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Ini wasiat pertama. Aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat ini adalah wasiatnya Allah kepada Nabi kita dan kepada semua Nabi. Walaqad wasayna ilaika wal ladina min qablika, sungguh telah kami wasiatkan kepadamu dan kepada para nabi-nabi sebelumnya, anittaqullah, agar bertakwa kepada Allah. Dan ini pula kaum muslimin wasiatnya nabi kita dalam hadis Irbad bin Syariah, di mana beliau ketika berbicara di hadapan para sahabatnya, menasihati para sahabatnya sampai-sampai seakan-akan beliau hendak berpisah dengan para sahabat. Di waktu itu Irbad bin Salia bertanya, ya Rasulullah, kaannaha ma'idatun muaddi', seakan-akan ini adalah nasihat seorang yang akan berpisah. Fausina, wasiatilah kami bagaimana kami nanti sepeninggalmu, apa yang akan kami lakukan sepeninggalmu. Maka di antara wasiat bahkan yang pertama kali adalah apa? untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Dan ini pula wahai kaum muslimin yang hendaknya kita ketika dimintai wasiat oleh saudara kita, dimintai nasihat oleh saudara kita, kita mengedepankan wasiat yang berupa taqwallah. Usikum bitaqwallah. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa? Menjalani perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini yang dimaukan. Wasiat ini pula yang diwasiatkan oleh Nabi agar kita selalu bertakwa pada setiap kondisi kita, dimanapun kita berada, kapanpun kita ada, sedang bersama pun kita berada, tetap bertakwa. Disebutkan dalam hadis, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Sehingga sepanjang hidup kita takwa dimanapun, kapanpun kita ada, sampai Allah sebutkan bertakwalah sebetul-betul takwa. Haqqu tuqatih. Sebetul-betul takwa, bahkan sampai janganlah kalian mati kecuali di atas takwa tersebut sebagai seorang muslim yang hakiki. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun yakni muslimun yang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini perihal takwa. Kebaikan orang yang bertakwa ya kaum muslimin, kehidupannya akan lurus. Akidahnya akan lurus, ibadahnya akan lurus. Karena takwa itu mengharuskan dia talabul ilmi. Takwa itu mengharuskan dia untuk belajar ilmu agar bisa meraih takwa, benar akidah, benar manhaj, benar amalan, benar ibadah sesuai dengan yang diperintahkan. Maka itu semuanya dijalani di atas ilmu. Tanpa orang itu belajar, ia tidak akan bisa meraih dan menjalankan nasihat untuk bertakwa. Karena itu banyak orang yang dinasihati bertakwa-bertakwa, tetap saja dia melakukan kemaksiatan dan bid'ahnya. Khatib Jumat umpamanya sering mengatakan, kami himbau agar jamaah meningkatkan iman dan takwanya. Nah, tapi dalam kenyataannya ajek ora ajek. Yang jadi ahlul bid'ah ya tetap ahlul bid'ahnya. Kenapa? Karena dia tidak merealisasikan takwa itu harus dibangun di atas ilmu, menjalankan yang diperintahkan, bukan menjalankan hal bid'ah. Ya, meninggalkan yang dilarang, bukan malah meninggalkan yang disunnahkan. Wasiat pertama adalah itu. Yang kedua, wal iktisadu fi amrihi, dandaknya engkau mencukupkan diri dengan ajarannya. Engkau bersedang-sedang diri sesuai dengan yang disyariatkan. Cukup dengan apa yang disyariatkan. Artinya engkau tidak perlu menambahi, memodifikasi, mencabur aduk, mempoles. Enggak, sudah. Antum, kamu sesuai dengan apa yang menjadi syariatnya. Enggak perlu lebih. Dan jangan pula engkau kurangi. Ya. Karena apa? Seorang jatuh pada pelanggaran itu dikarenakan dua. Jatuh pada pelanggaran, jatuh pada kesesatan, Dikarenakan dua, yang pertama adanya unsur penambahan, dikarenakan dorongan semangat akhirnya berlebihan, ghulu, sesat dia dengan sebab itu. Atau unsur yang kedua, meninggalkan yang disyariatkan, al-jafa, at-tafrid, lemah dalam beramal sesuai yang disyariatkan, akhirnya engkau jatuh pada berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Ini pun dilarang, ini pun pelanggaran. Sehingga jangan engkau menambahi dan jangan pula engkau mengurangi, tetapi engkau bersedang-sedang sesuai dengan yang disyariatkan. Yang ketiga, wattiba'u nabihi atau sunnati rasulillahi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga adalah hendaknya engkau mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Hadirin kaum muslimin rahimani jami'an, untuk perhatikan ke sini, disebutkan dalam kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbari, beliau mengatakan fa'lam anna al-islama huwa sunnah wa anna sunnata hiya al-islam. Ketahuilah sesungguhnya Islam itu adalah sunnah Nabi, dan sunnah Nabi itu adalah al-Islam. Wala yakumu ahaduhuma illa bil akhar, dan tidak mungkin salah satu di antara keduanya berdiri kecuali harus disertakan yang satunya. Islam tidak akan berdiri tegak dengan baik kecuali harus sesuai dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi juga tidak bisa berdiri kecuali dengan al-Islam, dan kedua-duanya adalah satu. Sehingga kalau ada di antara kita ditanya, Islam itu apa, Pak? Jawabannya, Islam itu adalah sunnah Nabi, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau, akidah beliau, tata cara manhaj beliau, itu adalah Islam. Sehingga Islam itu bukan setelah sekarang ini ada tambahan-tambahannya. Islam itu apa yang ada di zaman Nabi, di saat beliau mengajarkan yang sesuai dengan syariat yang Allah wahyukan. Adapun kalau sekarang Islamnya itu sudah ditambah-tambahi, karena itu tidak bersatu lagi di zaman sekarang ini. Mengapa kaum muslimin kok susah banget bersatu? Hah? Mengapa kaum muslimin di zaman sekarang ini kok susah banget? Bahkan tidak mungkin mereka bisa bersatu, berjamaah, beda dengan di zaman Nabi. Asy-Syaikh Shalal Fauzan menyebutkan di dalam kitab Mulahas Kitab Tauhid atau dalam syarah terhadap kitab Al-Imam Al-Barbahari Syarh Sunnah, umat sekarang ini tidak bisa bersatu karena model berislamnya mereka berbeda dengan Nabi dan para sahabat. Kalau mereka sama dengan Nabi dan para sahabat, akan bisa bersatu sebagaimana telah tercapai persatuan di zaman Rasulullah dengan para sahabatnya. Cuma sekarang ini enggak bisa lagi sudah. Kemudian beliau berbicara di antara sebabnya adalah dalam perihal akidah, dalam perihal tauhid sudah berbeda-beda. Ini di antara umat Islam ada yang mengakhirkan dakwah tauhid dengan alasan kalau awal mula yang didakwakan perihal tauhid, nanti umat akan lari dari dakwah, maka dikedepankan perihal salat supaya tidak menyinggung pihak-pihak umat Islam yang lainnya. Kalau didakwakan la ilaha illallah, akan timbul perpecahan. Ini pola pikir jamaatut tabligh. Di mana kalau mereka membahas la ilaha illallah hanya sekedar tauhid rububiyah. Karena mereka memiliki keyakinan seandainya diajarkan tauhid al-uluhiyah akan terjadi penolakan-penolakan. Maka mereka kalau menafsirkan tauhid adalah dengan ar-rububiyah. Allah adalah yang mencipta, Allah adalah sang pengatur alam semesta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, mematikan. Yang ini semuanya tidak ditolak oleh siapapun. Tetapi kalau sudah bicara masalah tauhid uluhiyah, kewajiban menyembah kepada Allah semata dan kewajiban meninggalkan segala bentuk kesyirikan, ini sudah menuai penolakan dan pengingkaran. Karena memang sebuah negeri dulunya memiliki adat istiadat yang berupa kesyirikan akan menolak dakwah tauhid, dan ini mereka tidak mau. Nah, yang sudah seperti ini mana mungkin akan cocok dengan Nabi alaihissalatu wassalam? Kata Syekh Shalih Fauzan dalam kitab syarah Syarhus Sunnah, ini menunjukkan bahwa umat Islam zaman sekarang ini sudah tercampuri dengan berbagai campuran-campuran, yang dengan sebab itu menyebabkan umat Islam terpecah. Tidak mungkin bisa bersatu sampai mereka kembali kepada Islamnya Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabatnya, baru bisa bersatu. Bisa dipahami hadirin? Yang berikutnya masih nasihatnya Umar bin Abdul Aziz. Wa tarku ma ahdatha al-muhdithun ba'dahu mimma jarat bihi sunnatuhu. Yang keempat adalah hendaknya kau meninggalkan hal-hal baru yang diada-adakan oleh manusia. Badahu, setelah sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Hendaknya kau meninggalkan hal-hal baru yang diada-adakan oleh manusia setelah adanya sunnah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Antum perhatikan ke sini. Dari empat ini kaum muslimin, nasihat yang selalu kita dengar dari para salaf. Yang pertama, bertakwa. Yang kedua, mencukupkan diri dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Yang ketiga, mengikuti sunnah. Yang keempat, tinggalkan perkara baru. Hal baru yang tidak ada dalam sunnah Nabi. Tinggalkan perkara bid'ah. Jangan engkau lakukan hal-hal baru setelah engkau tahu tentang sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Inilah yang namanya dakwatus salaf. Berkisar antara ini. Kewajiban bertakwa. Jeberkan tentang takwa. Panjang lebarkan tentang takwa. Adanya syarat diterimanya ibadah, ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Panjang lebar tentang takwa. Setelah itu, ajak mereka untuk mencukupkan dengan yang disyariatkan. Lakukan sama yang disyariatkan. Yang berikutnya, dipanjang lebarkan lagi kewajiban ittiba sunnah. Setelah itu dibahas masalah kewajiban meninggalkan hal baru yang tidak ada dalam sunnah Nabi. Dengan kalimat lain, tahdzir, peringatan dari bahaya kebid'ahan. Ini salaf kita. Sehingga jangan antipati dengan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan kewajiban mengikuti sunnah dan kewajiban meninggalkan bid'ah. Itulah dakwah salafus salih. Yang berikutnya, waqfu mu'natahu, dan jauhi oleh kalian keburukan-keburukan mereka. Fa'alaika biluzumi sunnah. Yang berikutnya ditekankan kembali, wajib bagi kalian untuk mengikuti as-sunnah. فإنها لك بإذن الله عصمة karena dengan izin Allah ketika engkau berpegang teguh dengan sunnah itu akan menjagamu. Saya ulangi terjemahnya, hendaknya engkau berpegang teguh dengan sunnah karena sunnah itu dengan izin Allah akan menjagamu dari kesesatan. Akan menjagamu dari kesesatan. Apakah ada dalilnya ya kaum muslimin tentang hal ini? Jawabannya ya. Nabi kita alaihissalatu wassalam menyebutkan dalam beberapa riwayat, taraktukum ala millatil bayda lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam agama yang sangat terang. Sangat terang. Malamnya bagaikan siangnya. Kemudian beliau mengatakan apa kalimatnya? La yazihu anha illa halik. Tidak ada seorang pun yang menyimpang dari ajaranku itu kecuali pasti dia akan binasa. Pengertiannya berarti agar kita terjaga dari kebinasaan, kita wajib berpegang teguh dengan bimbingan Nabi. Berpegang teguh dengan sunnahnya beliau. Dengan izin Allah, Allah akan menjagamu dari ketergelinciran. Allah akan menjagamu dari kesesatan. Allah menjagamu dari berbagai macam bid'ah-bid'ah. Ad-dalal. Tapi kalau orang sudah tidak mau dengan sunnah atau beragama tidak mewajibkan dirinya di atas sunnah. Yang penting beragama. Entah ada sunnahnya atau tidak, yang penting beragama. Orang yang seperti ini ya tidak akan dijaga oleh Allah. Wong dia sendiri juga tidak menjaga. Dia tidak peduli. Ini ada dalilnya atau tidak, enggak peduli. Ini ada salafnya atau tidak, enggak peduli. Ini ada sunnahnya, enggak peduli. Wong dia saja enggak peduli akan terjatuhkan pada kesesatan atau tidak. Nutup mata, ya Allah tidak akan menjaganya. Nabi kita juga memberikan kepastian. Taraktukum amraini intamassaktum bihima lan tadillu abadan kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua hal. Intamassaktum bihima, jikalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka dijamin kalian tidak akan sesat untuk selamanya. Lan tadillu, kalian tidak akan sesat abadan untuk selamanya. Selama kapan syarat ini dipenuhi? Selama engkau berpegang teguh dengan keduanya. Keduanya itu adalah kitabullah dan sunnahku. Ya, ini nasihatnya siapa? Umar bin Abdul Aziz juga. Dan ini pun nasihat kita semuanya. Mari kita sungguh-sungguh berpegang teguh itu dengan sungguh-sungguh. Jangan dipegangi kemudian apa? Tidak teguh memeganginya. Lepas sunnah itu nanti. Sungguh-sungguh. Artinya Anda jangan mengada-ada yang tidak ada. Anda jangan nyerempet-nyerempet kepada bid'ah. Apalagi jatuh pada bid'ah. Jangan. Ya, bid'ah yang berupa bid'ahnya sururiyah. Yang mengatakan bid'ah itu selama bukan akidah tidak mengapa. Itu kan cuma bid'ah amaliyah. Bid'ah amaliyah tidak mengeluarkan orangnya dari ahli sunnah. Ini pemahamannya siapa yang seperti itu? Tersebar di medsos. Gurunya mereka mengatakan, wah malah begini. Gak masalah, itu bukan bid'ah itu. Itu bid'ah amaliyah dan tidak mengeluarkan dari koridor ahlu sunnati wal jamaah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar. Dikatakan oleh Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya beliau Syarah, dalam Majmul Fatawa dituliskan ucapan Syekhul Islam Taimiyah, yang namanya Ahlul Bid'ah itu siapa? Kullu man khalafa manhajus salafi fahuwa min fahuwa Ahlul Bid'ah inda Ahli Sunnah. Semua orang yang menyelisih Ahlu Sunnati wal Jamaah, maka orang itu dikatakan Ahlul Bid'ah. Penyelisihan dalam bidang akidah ataupun dalam bidang ibadah, orang itu sudah dikatakan Ahlul Bid'ah. Ternyata tiba-tiba muncul di media elektronik, ya, orang di antara guru-guru besar mereka yang mengatasnamakan manhaj salaf ini, ternyata dia mengeluarkan sebuah statement pemikiran yang bid'ah, yang mengeluarkan dari Ahlu Sunnah adalah bid'ah akidah. Kalau bid'ah hanya semata amalan, maka tidak mengapa. Hadza qaulun batil, ini ucapan yang apa? Yang batil. Ya. Kenapa batil? Karena tidak mungkin wahai kaum muslimin seorang melakukan amalan bid'ah kalau tidak didahului terlebih dahulu bid'ah dalam hal akidah. Tidak mungkin. Contohnya wahai kaum muslimin, pembahasan yang telah lewat yang namanya lahiriyah, amalan badan, bid'ah yang dilakukan oleh tubuh manusia, itu otomatis cerminan dari hatinya, di mana hatinya telah membolehkan orang beramal selain yang disunnahkan. Ini dia. Hatinya telah membolehkan untuk adanya bid'ah. Karena ada dasar seperti itu, lahirlah amalan secara anggota badan fisik melakukan sebuah kebid'ahan. Kalau hatinya tidak ada perkara bid'ah, hatinya terpenuhi dengan luzumus sunnah, kewajiban memegangi sunnah, maka tidak akan ada lahir amalan anggota badan berupa bid'ah. Bisa dipahami hadirin? Iya. Karena itu, memasukkan pelajaran ini ke dalam jiwa itu adalah nomor satu, agar supaya lahir dalam amalan kita di atas sunnah dan tidak di atas bid'ah. Prinsip ini masuk dulu ke hati, agar kita terselamatkan tubuh kita dari mengamalkan hal yang bid'ah. Kita selamatkan dulu jiwa kita. Sampai sini bisa dipahami hadirin? Ya. Sehingga mereka-mereka yang melakukan bid'ah amaliyah didahului terlebih dahulu dengan bid'ah apa? Bid'ah i'tiqadiyah, berupa bolehnya seorang untuk tidak ittiba'us sunnah. Bolehnya orang untuk melahirkan sebuah amalan yang tidak mesti harus sunnah. Dibuktikan dengan lahiriah dia yang melakukan bid'ah-bid'ah amaliyah. Yang berikutnya, masih nasihatnya Umar Ibn Abdul Aziz. Wa'lam, dan ketahuilah, anna an-nasa lam yuhdithu bid'atan illa waqad madha qabluha aqablaha ma wa dalilun 'alayha wa 'ibratun fiha. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya manusia di dalam mereka mengada-adakan sebuah bid'ah kecuali telah berlalu sebelumnya sebuah dalil yang menunjukkan sesatnya bid'ah tersebut, dan telah berlalu sebuah pelajaran yang menunjukkan sesatnya bid'ah tersebut. Saya ulangi, tidaklah manusia mengada-ada sesuatu yang baru, yang bid'ah, kecuali sebelumnya telah ada dalil dari Nabi yang menunjukkan bahwa yang baru itu pasti sesat. Yang diadakan olehmu pasti sesat. Ketika itu adalah perkara yang baru, yang tidak ada sunnahnya, perkara bid'ah yang tidak ada ajarannya. Itu tidaklah muncul bid'ah itu kecuali telah ada dalil yang sebelumnya yang menerangkan kesesatannya. Perhatikan kita nih kaum muslimin, saya akan berikan contoh. Kaum Khawarij itu muncul kapan, Pak? Di zaman para sahabat, sepeninggal Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam. Walaupun Dzulhuwaisirah, cikal bakalnya Khawarij, telah ada di zaman Nabi. Sebelum munculnya Khawarij kaum muslimin, Nabi kita alaihissalatu wassalam sudah mengingatkan akan bahaya kemunculan Khawarij. Dalam riwayatnya beliau mengatakan, sayakhruju min di hadzal rajul qamun, akan keluar dari keturunannya orang ini, dari anak keturunannya orang ini, yaitu Dzulhuwaisirah, qaumun, satu kaum yang kalian tuhkiruna salatakum salatihim wa siyamakum siyamihim, seorang di antara kalian akan merasa minder jika dibandingkan salatnya dengan salat mereka, puasanya dengan puasanya mereka. Mereka ini keturunannya Dzulhuwaisirah ini, yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Qur'an tetapi tidak melewati kerongkongannya. Itu anaknya dinasihati supaya jangan mengganggu. Sepertinya ini ada yang terganggu. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalnya menyebutkan mereka salat, mereka puasa, mereka membaca Quran. Apakah itu bentuk pujian? Ini bentuk supaya kita tahu begini loh alul bid'ah. Menampakkan keislaman, menampakkan kesemangatan dalam beragama, tetapi sesungguhnya mereka yang merukuna minaddin kama yamrukusyam minarmiyah, melesatnya mereka ini, mereka melesat dari agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya atau dari tujuan yang akan dituju. Dipanah ke depan malah melesat ke arah kanan, jauh dari tujuan yang diinginkan. Ini ahl bid'ah ya kayak gitu, Pak. Jangan terkagum-kagum dengan kesemangatan. Oh, kita ini orang-orang yang semangat. Sampai-sampai turun jalan, bawa sepanduk-sepanduk, anak istri pun dibawa. Oh, wong wedon kok mlaku-mlaku nang dalan. Yo begini-begini. Wah, ini kesemangatan. Ini salah yang seperti itu. Itulah ulul bidah. Semangat Khawarij. Tetapi Nabi mengklaim dia telah melesat, terlepas dari dunia Islam. Sampai-sampai sebagian para ulama menafsirkan Khawarij telah kafir dengan hadis ini. Walaupun yang rajih Khawarij belum kafir. Nabi sudah jauh-jauh hari sebelum munculnya Khawarij sikat dulu sama Nabi. Belum tumbuh sudah dibabat. Ya. Jenengan kalau babat suket itu sudah tumbuh atau belum tumbuh, Pak? Sudah tikil. Bukan tikil lagi, tukul bahkan, Pak. Bahkan sudah mungkin banyak baru dibabat. Nabi tidak. Belum lahir Khawarij sikat sama Nabi. Bahkan belum muncul seperti apa mereka di zaman sahabat. Ketika Nabi masih hidup, Rasul sudah mengatakan mereka ini adalah kilabunar, anjing-anjingnya neraka. Sikat habis, entek, ngamek, ya, ludes. Tidak ada satupun keutamaan yang ada pada Khawarij yang disebut oleh Nabi, kecuali Nabi memberikan jarah, kritikan, dan bahkan penerangan dari beliau begitu keras dan tegas. Peringatan beliau akan Khawarij ini. Bisa dipahami hadirin? Lah bagaimana dengan bid'ah-bid'ah yang lain? Bid'ah-bid'ahnya kaum Sufi, bid'ah-bid'ahnya kaum Mu'tazilah, bid'ah-bid'ahnya kaum Asy'ariyah dan yang lainnya, apa ada dalilnya? Kok Umar bin Aziz mengatakan tidak ada satupun bid'ah yang muncul dilakukan oleh manusia kecuali sudah ada dalil yang menyesatkannya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Irbad bin Syariah, di mana Nabi alaihissalatu wassalam memperingatkan umat ini dari segala perkara baru dalam urusan agama. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini diucapkan oleh Rasul minimalnya dalam satu minggu sekali dalam khutbah Jumat. Minimalnya sekali ketika beliau menyampaikan khutbatul hajah di saat hendak khutbah Jumat. Nabi sudah mengingatkan hati-hati dari perkara baru, karena semua perkara baru dalam urusan agama adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah sesat. Ini belum muncul bid'ah-bid'ah, belum muncul, belum ada di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi Nabi setiap minggu peringatkan, hati-hati dari bid'ah, hati-hati dari bid'ah, itu perkara baru. Jauhi itu, karena hal itu adalah kesesatan. Kesesatan itu menyebabkan finar. Sehingga tidak muncul satupun hal yang baru di zaman kita sekarang ini, kecuali telah ada di zaman Nabi dulu dalil yang menunjukkan sesatnya. Sehingga enggak perlu antum merinci mana dalilnya ini bid'ah memperingati kelahiran Nabi umpamanya. Mana dalilnya kalau memperingati kenaikan Nabi ke Sidratul Muntaha ini adalah perkara bid'ah? Mana dalilnya ini bid'ah? Mana dalilnya ini sesat? Kan enggak ada dalilnya. Apa ada dalilnya? Hah? Ada dalilnya wa annal maulud bid'atun, begitu ada dalilnya? Hah? Apakah ada dalilnya wa anna ini itu bid'atun dhalal? Apa ada dalilnya? Apakah ada dalilnya mu'tazilah bid'atun dhalalatun? Apa ada? Asy'ariyah adalah bid'atun dhalal? Apa ada? Hah? Itu semua muncul sepeninggal Nabi alaihi salatu wasalam. Bid'ah-bid'ahnya mereka ini, amaliyah, etikodiyah, mu'tazilah, jabriyah, qadariyah, bid'ah sufinya ini muncul sepeninggal Nabi alaihi wasallam. Wahyu sudah terputus. Tidak lagi ada ayat, tidak ada lagi hadis, tidak ada lagi ada hadis. Terhenti sudah. Tetapi ingat, tidak ada satupun perkara baru yang muncul dilakukan oleh manusia kecuali sebelumnya telah ada dalil yang menerangkan hal baru itu pasti bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Cukup sudah. Tidak perlu kita merinci, karena ketika diketahui ini Mu'tazilah baru enggak, baru ini di zaman Nabi enggak ada, cukup. Rasul mengatakan semua yang baru itu bid'ah dhalalah. Ini apa ini? Ini pemahaman Qadariyah. Di zaman Nabi tidak ada ini. Cukup. Dengan barunya paham Qadariyah menunjukkan apa? Dhalal. Ini amalan ini amalan itu, ya, perbuatan ini perbuatan itu, merayakan ini merayakan itu. Coba lihat itu ada enggak di zaman Nabi? Enggak ada. Itu perkara baru? Ya. Sudah cukup dalil Nabi mengingatkan itu tiap hari Jumat minimalnya. Bisa dipahami hadirin? Ini penting untuk kita tahu. Kadangkala kita itu terpojok dengan pertanyaan, mana dalilnya Isra Mi'raj bid'ah? Ahlu sunnah apa-apa bid'ah lah, kamu baliknya apa-apa bid'ah. Enggak ada dalilnya bid'ah-bid'ahan itu. Niat yang ibadah main-main kok malah bid'ah-bid'ah. Mana dalilnya kalau ini bid'ah? Jenengan bingung celakap. Oh iya ya. Dalilnya apa? Kolektin yang Sahih Bukhari yang enggak akan ada, Pak. Sahih Muslim yang akan ada. Dalilnya apa? Barusan kita bahas tadi di atas. Tidak ada kemunculan satupun bid'ah kecuali telah ada dalil dari Nabi yang menunjukkan apa? Kesesatan hal tersebut. Kamu tanyakan kembali kepada dia, Isra Mi'raj itu semenjak kapan bak dilakukan? Apakah Nabi melakukannya? Apakah para sahabat, para khalifah melakukannya? Enggak ada itu. Berarti itu perkara baru. Ya, kalau ini perkara baru, sebutkan dalil secara umum. Nabi jauh-jauh hari sudah mengingatkan untuk kita berhati-hati dari perkara baru dalam urusan agama. Karena semua perkara baru itu adalah bid'ah. Dan semua yang bid'ah itu sesat. Selesai sudah. Lu anaknya keberue. Dalil itu juga. Naksin dia bid'ah juga. Iya, dalilnya itu juga. Terus. Tengsi jitok dalilmu. Iya. Karena tidaklah muncul satupun bid'ah. Kecuali telah ada dalil dari Nabi. Yang menyatakan itu adalah dolalah. Bisa dipahami hadirin? Yang berikutnya nasihat dari beliau. Fa inna sunnata innama sannaha man alima ma fi khilafiha min al-khata'i wal-zalali wal-humki wal-ta'amuki. Nasihat yang berikutnya, sesungguhnya sunnah, kata beliau, innama sannaha tak lain yang membuat sunnah tersebut telah mengetahui bahwa segala apa yang menyelisihinya itu pasti sebuah kesalahan, sebuah kesesatan, sebuah kedunguan dan sikap berlebih-lebihan. Hulu. Anda perhatikan ke sini. Waktu kita tinggal sedikit. Jam berapa asar, Mas? 3 lebih 10 ya? Apa 3 lebih berapa? Negara antum beda dengan negara saya. 3 lebih dikit lah ya. Ya kita berhenti 3 kurang 5 menit. Gitu, Bu Ben? Bisa ya? Kaum muslimin rahimani wa jami'an. Antum perhatikan ke sini. Ini penting juga. Tidak kalah pentingnya dengan yang tadi. Untuk dipahami. Ketahuilah kata beliau. Sunnah Nabi, ajaran Nabi dari A sampai Z-nya, awal sampai akhirnya, perihal akidah, ibadah dan yang lainnya, ketahuilah yang membuat sunnah tersebut yaitu siapa? Yang membuat sunnah, tadi kita katakan sunnah adalah Islam. Sunnah dalam pengertian umum. Yang membuat sunnah Nabi adalah yang membuat Islam. Siapa yang membuat Islam? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Ketahuilah. Zat yang membuat sunnah Nabi. Yaitu Allah azza wa jal. Telah mengetahui. Bahwa segala apapun yang menyelisih sunnah ini pasti itu adalah sesat, pasti salah, berlebihan dan sebuah kedunguan. Paham kalimat ini? Anda perhatikan di sini. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha alim. Apa artinya? Maha mengetahui. Maha alim, maha mengetahui. Yakin tidak? Yakin. Seyakin-yakinnya. Allah maha mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Walaupun kesalahan itu belum ada di zaman Nabi. Walaupun kesalahan-kesalahan itu bid'ahnya Khawarij, Syiah, Rafidah, Sufiyah dan yang lain-lainnya belum ada di zaman Nabi, tetapi Allah telah tahu bahwa hal itu akan muncul di zaman-zaman sepeninggal Nabi. Nasihatnya Umar bin Abdul Aziz memberitahukan kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha alim yang membuat Islam yang diajarkan oleh Allah kepada Muhammad alaihi salatu wasallam Rasulullah itu telah tahu. Tidak ada satupun yang menyelisihi Islam, menyelisihi sunnah, kecuali pasti itu salah. Kecuali pas itu salah. Karena itu Allah mengajarkan begini. Allah mengajarkan begini. Dalam berakidah seperti ini. Dalam beribadah seperti ini. Karena Allah tahu apapun yang melanggar, menyelisih, berbeda dengan ini-ini tadi, itu pasti salah. Allah itu maha tahu. Sehingga jangan sampai ada orang di antara kita yang mengatakan, jangan pernah ada orang yang mengatakan kalimat, itu kan Islam di zaman Nabi, sunnah Nabi. Kalau sekarang ini kan beda zaman. Bisa jadi yang kita terapkan kali ini lebih baik, lebih sesuai daripada ajaran Nabi. Paham kalimat ini, Pak? Ada enggak yang mengatakan kalimat itu? Wah, banyak, Pak. Kita itu ketika ceramah seperti ini, kewajiban mengikuti sunnah, kewajiban mengikuti sunnah, dibantah dengan syubhat itu. Dibantah dengan itu. Sunnah-sunnah buat apa? Itu kan zaman dulu itu. Islam itu sesuai dengan zaman. Zaman Nabi dulu seperti itu keberadaannya. Ya seperti itu ajarannya. Zaman sekarang ini berbeda dengan zaman Nabi. Yang kita cetuskan, yang kita berijtihad, yang kita putuskan, ini lebih pas dengan keberadaan kita di negeri kita di zaman sekarang ini. Sehingga gak usah sunah-sunahan. Sunah sudah kadar luasa kok. Lebih tepat kita. Kita yang mengenal biografi kita. Kita mengenal wilayah kita. Kita mengenal ada riset kita. Kita mengenal ini. Berarti apa yang kita jalankan sekarang ini, walaupun tidak ada di zaman Nabi, ini tertepat daripada sunah Nabi. Ini kan beri pun Pak jawabnya, Pak. Bingung Rika, Pak. Ya. Belum duduk di hadapan ahlul bid'ah sudah bingung jenengan. Karena itu jangan duduk di hadapan ahlul bid'ah. Jawabannya apa? Apa yang barusan kita baca jawabannya? Kita jawab, sunnah Nabi itu adalah Islam. Nabi mengajarkan dinul Islam. Nabi mengajarkan sesuai dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menetapkan begini cara berislam. Dan Allah mewajibkan kita mengikuti itu. Sebutkan dalilnya. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Wala tattabi'u min dunya awliya. Ikutilah ajaran dan bimbingan yang Allah turunkan kepada kalian. Syariat Islam. Aturan Islam. Ikuti ini. Dan jangan kalian mengikuti yang lainnya. Ketika Allah mewajibkan kita mengikuti ajaran Allah, bimbingan Allah, wahyu Allah, syariat Allah, Allah telah tahu bahwa yang menyelisih ini pasti sesat. Karena itu Allah wajibkan kita mengikuti agamanya. Seandainya Islam itu benar, selain Islam juga benar, ibadah model Islam benar, ibadah selain model Islam benar, lah kok ngapa diwajibakan, Pak? Ngokarepmu dewek-dewek bae ngono. Sing penting mung surga-surga nerika. Hah? Allah itu tahu ketika Allah menyebutkan Allah beristiwa di atas arsy. Allah telah tahu siapa yang akan berpendapat Allah ada di mana-mana. Itu batil. Atau mengatakan Allah menyatu dengan manusia, itu batil. Karena itu Allah menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bisa dipahami hadirin? Allah menyebutkan la ilaha illallah. Maknanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kok ada yang meyakini adanya Tuhan selain Allah? Ini pasti batil. Kenapa? Berbenturan dengan la ilaha illallah. Dalam Islam diwajibkan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Kok ada orang mengatakan boleh kita mengikuti yang lainnya selama itu baik? Ini batil. Karena bertentangan dengan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu seterusnya. Tidaklah satu pun bid'ah muncul kecuali telah ada dalil yang menunjukkan sesatnya. Dan yang kedua adalah yang terakhir kita baca adalah Allah yang membuat Islam. Allah telah tahu bahwa segala apapun yang melanggar Islam itu pasti salah dan batil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudeng jenengan apa mudan? Pun kebantahan apa dereng? Sudah. Bantahnya gampang. Ning mumetes wae, Pak. Ya. Kaum muslimin rahimani warang jami'an, masih ada sebenarnya nasihat-nasihat yang belum bisa kita baca pada kesempatan siang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam membaca nasihat ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.